dan kita diam, hanya berdiam saja di ujung tanduk tanpa bicara kata. Biarkan laut menerjemahkan kita terjebak ruang tanpa menatap mata. Dan bila badai ini berlalu, kita kan menyusuri arah yang berbeda. Seperti hujan membasahi ujung mata, tak kunjung reda tangis ini kau cipta. Dan bila badai ini kan menyusuri arah yang berbeda. Dan kita diam, hanya berdiam saja di tanpa bicara kata. Biarkan laut yang menerjemahkan